Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, hari ini kita kembali bisa berkumpul di hari Rabu untuk kajian kita di minggu kedua, yaitu kajian tarbiyah ruhiyah. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Bahtiar Nasir sudah hadir bersama kita. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita segera mulai kajian kita pada hari ini. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu ila yaumil wafa. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in alahum bihsanin ila yaumiddin. Yaqulu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Jamaah kuliah duhur di Masjid Astra rahimakumullah, pada lanjutan sesi tarbiyah ruhiyah hari ini kita akan membahas tentang muraqabah, muraqabatullah. Ada empat langkah penting bagi hamba-hamba yang ingin menjalani perjalanan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lima jenjang, dan hari ini adalah jenjang yang kedua. Bagi siapa saja yang ingin menapaki jenjang takwa di dalam hidupnya. Tentu saya sendiri masih terlalu jauh dalam kategori ini. Namun kewajiban saya sebagai hamba yang sama tinggi dan sama rendah dengan Anda semua adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allamah. Dal ala khair lahu ajr mithlu fa'ilih. Atas dua landasan ayat dan satu hadis tadi, saya mencoba memberanikan diri untuk menggambarkan dan mengajak ke jalan yang sesungguhnya itulah jalan yang membahagiakan dan menyenangkan di dalam hidup ini. Muraqabatullah, muraqabah dari kata-kata raqaba yuraqibu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang keluar dari lidah kita yang direkam oleh frekuensi udara merupakan pita suara yang sampai kiamat gak akan pernah bisa dihapus omongan itu, dan terekam di pita suara udara ini, pasti itu akan dipantau, akan dilihat dan diperhatikan oleh malaikat raqib dan atid. Persoalannya sekarang, sejauh mana kita mampu mendeteksi keberadaan malaikat raqib di samping kita. Ini jadi masalah. Baik jemaah rahimakumullah, tujuan materi kita pada hari ini mungkin bisa diperdalam dengan diskusi nanti adalah, semoga setelah keluar dari sini setidaknya kita sudah menginstal software untuk mendetek keberadaan malaikat, dan syukur-syukur walaupun ini butuh proses sampai kepada derajat yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kamu lihat Dia, dan jika kamu tak mampu melihatnya, maka yakin saja bahwa Dia pasti melihat kamu. Hubungan interaktif timbal balik kita dengan Allah seperti ini yang sebetulnya yang diharapkan. Dan hubungan interaksi seperti ini yang menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Jika tidak, maaf, kita enggak lebih bagus dari binatang. Walau terkadang binatang kita sembelih. Baik, itu tujuannya. Jadi semoga ada software baru, dan syukur-syukur bisa sampai kepada tingkatan ihsan. Software baru itu namanya adalah muraqabatullah. Baik. Muraqabah artinya adalah pantauan. Muraqib, pemantau, pengawas. Itu muraqib. Muraqabatullah artinya di bawah pengawasan Allah. Jadi kalau di perusahaan ada divisi QC, Quality Control Department, ini lebih dari sekedar QC, pemantauannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensertified, mengeluarkan sertifikat. Misalnya kalau kita bilang ikhlas, kita masih bisa diganggu setan. Yang tidak bisa diganggu setan adalah yang mukhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa ditembus oleh setan walau sorbannya penuh. Yang tidak bisa ditembus setan walaupun sholat kadang-kadang masih juga kemasukan setan. Ini sering kejadian kan, sholatnya saja dimasuki setan, apalagi di luar sholatnya. Baca Qurannya saja diserang setan, apalagi di luar baca Qurannya. Ini kejadian. Ya habbadza naumul aqyasi wa fitruhum kaifa yakbinun qiyamal hamqa wa siyamuhum. Memang subhanallah, ajaib orang yang bertakwa itu. Salat tidurnya saja itu lebih bagus daripada salatnya orang yang tidak bertakwa. Makannya lebih afdol dari puasanya orang yang tidak bertakwa. Bahkan sholatnya pun orang yang tidak bertakwa itu masih diganggu setan. Lantas siapa sih yang dimaksud dengan orang yang tidak bisa diganggu setan dengan ikhlasnya? Adalah orang yang ikhlasnya certified. Orang yang di bawah pantauan muraqabatullah, merasakan bahwa dia berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mukhlas, bukan mukhlis. Al-mukhlisun adalah noun, isim fa'il. Si pelakunya merasa sudah ikhlas, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Muraqabah atau muraqabatullah adalah jenjang kedua setelah sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang mu'ahadah, komitmen. Sebetulnya mu'ahadah ini more than a commitment. Komitmen ini kadang-kadang boleh dilanjutkan selama alasan untuk berkomit itu masih ada. Tapi kita boleh tidak komitmen lagi kalau alasan untuk berkomitmen sudah tidak ada. Misalnya, komitmen kita untuk tetap berhenti pada saat lampu merah. Tapi kira-kira kalau jam 3 malam ada ambulan lewat, gimana? Berhenti gak di lampu merah? Jangankan malam-malam, siang-siang aja lampu merah bisa diembat, karena ada alasan bagi si ambulans untuk menerabas lampu merah ini. Baik. Jadi al-mukhlasin adalah hamba-hamba Allah yang ikhlasnya itu disertifikated oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu komponennya setelah muahadah, komitmen, ada perjanjian. Hari ini kita membahas tentang muraqabah. Berada dan merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Referensinya adalah dalam surah dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat dan memantaumu pada saat kamu berdiri dan yang bergerakmu ketika kamu sedang bersujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Dalil yang kedua untuk muraqabatullah adalah hadis umum tentang iman, Islam dan ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Coba perhatikan paragraf ini. Dan perhatikan paragraf kedua. Jika engkau tak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Dia pasti melihatmu. Kira-kira yang sanggup, yang sudah sampai sama kita ini paragraf pertama atau paragraf kedua? Saya ulangi, paragraf pertama. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Sudah bisa mengimajinasikan ini? Sure. Kalau belum diinstall programnya agak berat, masih blank. Satu hari ada burung namanya burung hopu. Burung hopu ini bisa ngelihat siang dan malam. Kalau malam, rupanya dia nongkrong di rumahnya burung hantu. Burung hantu itu gak bisa ngelihat kalau siang hari. Malam itu sambil bercengkrama dan makan makanan kecil di rumahnya burung hantu, biasanya di batang-batang pohon, si burung hopu cerita bahwa siang itu ternyata terang, siang itu ramai, siang itu banyak hal, siang itu adalah indah. Burung hantu yang memang ditakdirkan tidak bisa melihat siang itu marah, protes dan menganggap si burung hopu ini adalah burung gila. Karena dia terus ngotot, benar ada, hampir dibunuh. Jangan bilang sama saya kalau ada dunia di siang hari, kok akan saya bunuh, karena kamu bid'ah. Kamu telah mengada-adakan sesuatu, padahal karena dia tidak bisa melihat di siang hari. Beda dengan unta. Unta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kelopak matanya transparan, salah satu kelebihan unta. Padang pasir itu adalah medan yang sangat ganas. Kalau panas, panas panas-panasnya. Kalau dingin, dingin sedingin-dinginnya dan tidak ada yang menghalangi. Dan lebih dari itu, debunya. Tapi Allah takdirkan unta tetap bisa berjalan selain hidungnya yang memang punya katup sendiri, tetapi matanya juga transparan, kelopak matanya ketika ditutup dia tetap bisa berjalan dan debu tidak masuk. Maksud saya apa? Bahwa perbedaan manusia sejenis burung hantu, burung hopu dan sekualitas unta ini memang satu fenomena. Artinya apa? Bahwa kemampuan untuk bisa melihat, merasakan nikmat Allah yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hanya bisa dirasakan oleh mereka yang selalu merasakan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Baik. Sekarang itu menjadi referensi kita. Paragraf pertama, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Gimana ya? Paragraf kedua, jika kamu tidak mampu melihat Dia, yakinlah bahwa Dia pasti melihat kamu. Lebih gampang pertama atau kedua? Kedua. Pertama kelihatannya agak sulit. Nah, tergantung kita tipe mana nih? Tipe burung hantu atau tipe unta atau tipe burung hopu atau seperti binatang pada umumnya, katakanlah ayam dengan rabun ayamnya ketika senja menjelang. Tidak. Kita sebagai mukmin mestinya mencapai derajat ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Tetapi jika kamu saat ini tidak mampu melihatnya, tutup dengan kelopak matamu yang transparan. Tapi kamu bisa melihat dengan mata hatimu bahwa Dia pasti melihatku. Ini butuh satu diskusi. Saya ingin ada diskusi dalam bentuk pertanyaan di sini. Sebab kalau saya jelaskan nanti memakan waktu, dan materi kita pada hari ini adalah tentang muraqabah, bukan tentang ihsan. Baik. Jadi referensinya dua. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dan hadis tentang an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makna muraqabah. Makna muraqabah sebagaimana disyaratkan oleh Al-Qur'an dan hadis di atas, bahwa muraqabatullah adalah merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati ini. Dan yang kedua adalah adanya rasa ma'iyah atau kebersamaan, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat beramai-ramai atau di saat sepi dan sendirian. Itu yang namanya muraqabah. Merasakan kebersamaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di saat ramai-ramai atau di saat sepi dan sendirian. Itu namanya muraqabatullah. Begini misalnya, Anda di depan internet, toh cuma Anda sendirian di situ. Anda boleh lihat apa saja kan? Boleh yang halal, boleh yang haram. Bayarannya sama juga. Katakanlah kalau di warnet 1 jam 3.000. Ini persoalannya di sini. Seperti Anda nonton TV, berapa menit Anda di depan TV atau berapa jam Anda di depan TV, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan Anda, pendengaran Anda dan kalbu Anda akan diaudit, akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Apakah nonton TV Anda tadi menambah taat atau menambah maksiat? Masing-masing ada reward dan ada punishmentnya. Itu muraqabah. Perasaan muraqabah itu begitulah kira-kira. Jadi nanti kalau sudah mulai duduk di depan TV atau mendengarkan musik atau melihat di internet apa saja, yakinlah, inna sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaran ini, penglihatan ini dan perasaan ini akan diaudit dan tidak akan pernah ada yang lolos. Itu muraqabatullah. Jadi sesungguhnya kalau kita punya perasaan begini kan enak ya. Hidup itu efektif, hidup itu menjadi berkualitas. Mau sampai kapan main-main terus, melihat yang gak berguna, ngabisan waktu untuk yang gak penting. Kalau sudah begini, bercandanya pun berbobot, gak norak. Bercandanya saja berbobot. Seperti apa kira-kira bercanda berbobot? Ada orang buta sama profesor, udah saya ceritain. Ada cerita lain lagi. Bercandanya saja berbobot. Anjing-anjing apa yang bisa berenang? Hah? Anjing laut. Haram gak dimakan anjing laut? Ini sering saya main-main tebak-tebakan. Ini sebetulnya pertanyaan anak saya yang tidak bisa saya jawab. Anak saya yang umur 4 tahun doyan tebak-tebakan. Dan saya sering kasih tebak-tebakan yang rada-rada berat. Tapi rupanya ketika itu dibiasakan, nyambung. Dia ngasih pertanyaan sama saya begini, binatang apa yang sering jalan tapi gak punya kaki di darat? Dia bilang, apa jawabannya Pak? Ini beneran gak main-main. Terus terang saya agak berat menjawabnya, tapi dia bisa aja ngomong. Dia bilang apa? Siput. Oh benar juga, saya pikir. Itu pun bisa diarahkan kepada anak, kepada teman, joke-nya, yang bisa mendidik lingkungan. Baik, kembali. Jadi makna muraqabah adalah adanya kesadaran akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang apa? Kita bicara tentang lebah misalnya. Jangan lebah, lebah udah umumnya tahu. Laba-laba. Andai laba-laba itu ditakdirkan oleh Allah besarnya seperti badan kita, tingginya saya 173 misalnya, ditakdirkan demikian, maka si laba-laba yang mungkin gak lebih besar dari kelingking kaki saya, kalau seandainya ditakdirkan nih bisa sebesar badan saya, rumahnya laba-laba, sarangnya laba-laba itu tingginya seperti gedung yang 50 lantainya. Jangan mengaku hebat di depan laba-laba. Serat baja ketika dia seukuran dengan tali laba-laba itu enggak lebih kuat daripada sarang laba-laba. Baju anti peluru jika mau dibandingkan dengan sarang laba-laba, maka tidak akan pernah bisa sekuat sarang laba-laba. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas, fa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, serapuh-rapuh rumah itu adalah rumahnya sarang laba-laba. Padahal andai sarang laba-laba ditakdirkan besarnya seperti kita, dan dia bikin sarang seperti sekarang dengan instingnya, itu setinggi gedung 50 lantai, dan andai pesawat jumbo jet itu lewat nabrak, gak akan pernah bisa lepas, gak akan pernah bisa menghancurkan sarang laba-laba itu. Itu baru dari satu sisi. Coba lihat VCD-nya si Harun Yahya itu. Dia mencoba memvisualkan, andai pesawat jet jumbo itu nabrak sarang laba-laba dan dia sebesar kita, gak akan pernah bisa tembus. Dan andai kita yang dimangsa, tidak akan pernah bisa keluar. Padahal, fa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, serapuh-rapuh rumah adalah rupanya rumahnya si laba-laba. Inilah satu perasaan kebesaran. Anda kalau selalu merasakan seperti ini, keberadaan ini akan menikmati, sungguh akan menikmati, tapi menyikat waktu. Itu makna muraqabah, sehingga merasakan selalu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cara muraqabah sebelum memulai dan saat mengerjakan sesuatu, bagaimana caranya? Intinya adalah pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum memulai pekerjaan, mulailah seperti saya misalnya dari rumah mau ke masjid ini. Setelah tadi meeting di Mahkamah Konstitusi. Setelah ini ada lagi meeting misalnya di satu tempat. Kalau saya mengharapkan rupiah, rasanya mubazir waktunya. Kalau saya mengharapkan rupiah saja, kok kayaknya hidup ini jadi tak bermakna rasanya. Anda juga dari rumah pergi ke kantor, kalau tujuannya cuma sampai akhir bulan dengan pekerjaan rutinitas itu yang ada, saya kira kasihan sekali. Anda defisit. Anda tidak akan merasakan makna kehidupan yang sesungguhnya. Anda tidak akan melakukan satu lompatan-lompatan besar di dalam hidup ini. Anda akan berjalan, maaf sekali lagi, kita yang kurang melihat segala sesuatu sebelumnya, bukan karena ridhonya Allah yang kita cari, masih bagus cacing-cacing di dalam tanah. Kemarin saya ajak anak-anak pesantren, anak SD SMP jalan-jalan ke Pasir Mukti. Di sana mereka bercocok tanam, membajak sawah. 30 orang rupanya dibajak sawah. Jadi 15 di sini, 15 di sana. Jadi ketika kerbaunya ngebajak ke sini, yang sebelah sana nunggang bajaknya. Si pembajaknya nenteng injek-injek lumpur. Yang di sana datang balik lagi. Di akhir itu saya tanya, enak nggak tadi naik bajak sawah? Enak pak, karena seumur umur anak kota nggak pernah naik bajak sawah. Kasian nggak sama sapinya tadi yang katamu? Iya ya. Kasian juga sih pak. Terus kenapa kamu naik kalau kamu kasian? Habis enak sih. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kamu sama sapi? Apa bedanya kita sama sapi yang sedang bekerja? Maaf, Anda bekerja sebagai employee misalnya. Rutinitas yang terjadi setiap hari jika tidak selalu diperbaharui niatnya, Anda akan diperangkap oleh otak repetitif, otak pengulangan. Itu mewakili sifat reptilia kita. Reptil sejenis buaya, sejenis ular. sehingga kita dengan rutinitas ini tidak merasakan bosan apa-apa seperti binatang-binatang itu. Begitu juga dengan prinsip mamalia kita. Karenanya orang yang melakukan segala sesuatu sebelumnya selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Targetnya adalah mengikhlaskan diri sebagai pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cenderung menghasilkan yang mestinya dicapai dalam 100 tahun, dia bisa mencapai dalam waktu 1 hari. Seperti perjalanan cahaya yang sampai ke permukaan bumi, begitulah kalbu yang tercahayakan oleh sinar tauhid, oleh pandangan Al-Quran. Contoh kasus yang nyata saja, yang real, di dalam surah Al-Lail. Kalau pengen hidup ini gampang, pengen hidup ini mudah dan dimudahkan, catat baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sampai di sini nih. Digambarkan sinopsisnya oleh Al-Quran. Wallayli idza yaghsha. Tolong dibuka. Ini sinopsisnya. Kemudian tips supaya mudah menjalani hidup. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu. Sebaliknya orang yang bakal susah menjalani hidup di dunia ini karena tidak mencari ridhonya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini Allah buktikan tentang kekuasaan dan kepemilikannya. Fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa. Punishment. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Reward. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Sebaiknya kalau sholat isya yang disunahkan, yang dibaca sholat isya, mestinya surat yang panjang-panjang minimal. Ini minimal nih kalau sholat isya. Rakaat pertama surah Al-Lail, rakaat kedua surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Ini minimum. Tambah bacaan Qurannya, silakan diterjemahkan. Cuma yang ini ya, tadi ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi sudah diceritakan tentang siang dan malam, cara orang bekerja dan cara orang menjalani kehidupannya. Baru di sini sebutkan inna sa'yakum lasyatta. Kehidupan kalian memang berbeda-beda. Ada yang bangga jadi supervisor, ada yang GR jadi manager, ada yang sombong jadi direktur, juga ada yang gak merasa hina jadi guru ngaji. Masing-masing punya cara menjalani hidup. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Tiga syarat untuk mudah dalam hidup. Sure, ini perkataan dan firman Allah yang suci. A'ta, give your best. Wattaqa, bertakwalah pada Allah. Apa sih bertakwa? Haramkan yang Allah haramkan, jangan ngelawan. Kalau menurut saya sih, berhentilah merokok, itu derajatnya udah sampai ke haram merokok tuh. Enggak jelas dia dari mana sisi makruhnya, saya juga enggak tahu. Berhenti aja lah ngerokok, itu sudah mendekati haram. Anda setiap hari sholat, ngaji, tapi mengkonsumsi yang haram terus, berat menjalani hidup. Selain berat jantungnya, berhenti sajalah. Enggak ada gunanya sama sekali. Haramkan yang Allah haramkan, halalkan yang Allah halalkan. Taati perintahnya karena itu baik buat kalian. Jauhi semua larangan karena itu berbahaya buat kalian. Wattaqa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, give your best. Berikan yang terbaik yang Anda punya. Kelihatan bos atau tidak kelihatan, dipantau supervisor atau tidak, give your best. Orang beriman itu selalu semangat. Orang beriman itu selalu optimis. Give your best. Dilihat atau tidak, malam atau siang, ramai atau sepi, sendirian atau banyak, give your best. Karena Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Wasaddaqo bil husna. Percaya aja deh sama Allah, gitu kira-kira bahasa kasarnya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Pasti dibikin mudah. Tapi sebaliknya, sebaliknya yang tidak melaksanakan tiga ini akan celaka apa kita dia. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apa-apa bila ia telah binasa. Tapi orang yang pelit merasa cukup, wastagna. Ini kadang-kadang nih, maaf, top manajemen orang kaya susah diajak duduk bareng sama grassroots yang begini. Kenapa? Yang pantas untuk ngaji memang orang yang kekurangan duit itu. Yang jabatannya rendah memang yang perlu ngaji banyak ini. Yang kita-kita ini ya sudah cukup lah. Kalau bukan karena kita hebat, mana mungkin kita dapat pada posisi ini. Wastagna, ini bahasa kasarnya ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai kebaikan yang Allah sudah janjikan. Ingat, kan ku bikin susah. Boleh, mungkin banyak hartanya, tapi yang dia dapat enggak lebih dari yang dia butuhkan. Dan apa yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak akan berguna semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Jadi intinya cara muraqabah. Segala sesuatu udah niatin aja untuk Allah, pasrah. Pasrah aja. Anda nih menghadapi persoalan dunia, misalnya apa? Terancam jabatannya, ditunda gajinya, apalagi kira-kira? Apa yang merasa Anda tuh terancam dalam kehidupan ini? Saya ingin beritahu, ada dua animal instinct, insting kebinatangan pada diri manusia. Satu, syahwat. Ini sering diungkapkan dengan mental an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu kalau sudah dicucuk hidungnya apa aja mau, seperti kuda yang sudah ditutup pakai kacamata kuda gitu. Dan ada mental binatang buas, diwakili oleh emosi. Jadi kalau syahwat binatang ternak, kalau emosi binatang buas. Satu saat jika Anda dihadapkan pada satu persoalan, ini hari ini saya ingin kasih tip. Jika ada di antara Anda yang punya persoalan berlarut-larut seumur hidupnya, apakah istri berkaitan dengan suami, suami berkaitan istri, Anda berkaitan dengan pekerjaan, atau Anda berkaitan dengan kawan-kawan yang membuat hati selalu pilu menghadapinya, dan ini berlarut-larut, ketahuilah bahwa Anda yang sedang merasakan susah, wala taziru waziratun wizra ukhra, wama kunna mu'adzibina hatta nabatha rasula. Itu bukan karena orang lain, karena maksiat yang Anda lakukan. Maksiat itu disebabkan oleh syahwat dan emosi Anda. Bagaimana cara keluar dari cengkeraman ini? Nanti case per case. Tapi ada tips. Anjing herder yang dibawa oleh polisi ini mewakili binatang ternak sekaligus binatang buas, mewakili syahwat dan emosi yang ada di dalam diri. Kalau satu saat, dan Anda lihat di televisi, ada pencuri dicengkram giginya, tangannya oleh gigi herder, hati-hati. Di sini persoalan. Bagaimana cara keluar? Bagaimana cara melepaskan gigitan herder? Jangan berontak, putus tangan Anda. Enggak usah ngelawan. Menang enggak elegan lawan anjing. So what? Sekalipun nanti ada polisi, polisi pemilik herdernya, polisi enggak akan pernah bisa menghentikan gigitan herdernya selama Anda masih bergerak, masih berontak. Enggak. Walaupun dilarang nih, satu-satunya jalan cuma si polisi nembak kepala si herder baru dilepas gigitannya. Kalau Anda masih terus berontak. Jadi gimana caranya keluar? Lepas. Lepaskan tenaga, jangan ada kekuatan. Lepas. Karena dia dengan sendirinya akan melepas itu. Dengan sendirinya herder itu akan melepas kalau kita tidak lagi ada gerakan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu Anda, membantu kita semua keluar dari biang kerok persoalan kita kalau kita sudah la haula wala quwwata illa billah. No any contribution. Jangan merasa sudah sholat, jangan merasa sudah ibadah, jangan merasa sudah berusaha. Give your best. Serahkan semuanya kepada Allah. Percaya deh sama dia. Tiga ini saja. Lepas Anda dari cengkraman siapa? Dari cengkraman nafsu dan syahwat Anda sendiri, emosi dan syahwat Anda sendiri. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengalaman saya dari banyak kasus, inilah solusinya. Ini solusinya. Nanti dilihat kasusnya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah sosial dan macam-macam. Ya, saya dengan segala kelemahan, tetapi setidaknya memberitahukanlah. Baik. Itu cara muraqabah. Macam-macam muraqabah. Macam-macam muraqabah itu, kalau saya ingin simpulkan saja, muraqabah ketika melaksanakan ketaatan, sholat, puasa, lakukanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, ikhlas. Jadi pergi ke kantor, pergi ke pabrik, bekerja, selalu perbaharui niat. Kalau cuma rupiah yang dicari, kayaknya kerdil banget. Ini nih hari gini, kalau saya ngabisin waktu datang ke Astra cuma nyari duit, rasanya sayang banget. Mending bisnis yang gede sekalian. Kalau gue jadi Romy Rafael, ngapain menghipnotis anak-anak ABG di sana? Mendingan direktur BI gue hipnotis, gue kasih cek kosong, selesai. Cara berpikir efektif aja lah, nggak usah pusing-pusing. Tetapi ada yang lebih besar dari itu. Kalau cuma sekedar karir dan duniawi, nggak dapat apa-apa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setelah itu Anda mintanya enggak banyak. Malam itu Anda butuh, misalnya, ya Allah, utang belum bayar, kartu kredit ditagih terus, malu sama perusahaan karena bikin kartunya atas nama kantor. Ada tuh yang kayak gitu. Akhirnya satu-satunya cara bayar dengan pesangon. Jadi minta dipecat akhirnya karena kebanyakan kartu kreditnya. Sebetulnya kalau Anda sudah pasrahkan semua persoalan, ikhlas dan menyesal serta bertobat, Anda cukup dengan terlelap dengan zikrullah, ya razzaku ya karim, ya razzaku ya karim, ya razzaku ya karim, sampai entar terlelap tidur. Biarkan malaikat yang membawa ruh Anda berjalan-jalan di alam malakut dan diperlihatkan bagaimana cara mencari rezeki dengan mudah. Baik. Jadi ikhlaskan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muraqabah ketika bermaksiat nih. Toh setiap kita pasti pernah melakukan sesuatu, lekas-lekas bertobat. Bertobat itu syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, jauhi benar. Itu empat syarat tobat nasuha kalau ingin diterima. Saya kira ini sering diangkat. Ketika kita dalam hal-hal yang mubah, misalnya boleh-boleh saja nonton, boleh-boleh saja main bola, boleh-boleh saja main badminton, boleh-boleh saja refreshing, tetapi perhatikan adab, adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, etikanya. Boleh sekali-kali weekend, boleh sekali-kali mencari hiburan, tapi perhatikan adab dan etika. Misalnya etika nonton TV. Ini yang sering nih ya. Silakan nonton, ada film bagus apa misalnya malam ini. Ada film yang dibuat di Hollywood namanya apa? Tentang kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi yang sekarang lagi merebak, tapi yang buat orang Kristen, King of Heaven. Ya. Yeah. The King of Heaven. Saya kira ya, walaupun itu film dibuat oleh Hollywood yang sudah frustrasi dengan cerita Yesus, kemudian Anda sebagai Muslim ingin perbandingan apa kata mereka tentang Salahuddin Al-Ayyubi, silakan nonton, tapi dengan catatan ada adab. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati ya, ini audit nih. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ditanya nih semua nikmat itu. Sehingga film The King of Heaven ketika Anda tonton itu menjadi sarana untuk berpahala. Mubah-mubah saja. Jika untuk menguatkan, begitulah frustrasinya puisi lama orang Eropa yang frustrasi terhadap Tuhan-Tuhannya dan mengakui akan kejayaan Islam. Itu asli bikinan mereka. Dan mereka mengakui bahwa mereka frustrasi sebetulnya. Lewat ilustrasi The King of Heaven. Kok saya jadi promosi film? Nah, kalau kena musibah, muraqabahnya bagaimana? Muraqabahnya, kalau kena musibah, ridho aja sama takdir Allah yang itu. Ridho saja. Ini pasti bagus. Ini pasti bagus. Saya kira mungkin dengan sedikit diskusi, kita punya waktu sekitar 5 menit. Maaf saya agak memaksakan materi supaya selesai. Di muraqabatullah. Ada diskusi barangkali? Muraqabah. Baik, ini level kedua ya setelah muahadah untuk melatih keseriusan. Namun saya kira masih banyak juga yang perlu diinstal. Nanti perlu banyak baca Quran. Harus baca Quran. Saya kira perlu pasang jadwal ini. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sudah puasa. 3 bulan bisa khatam gak sebelum Ramadan? Anda susah khatam di bulan Ramadan kalau belum latihan tilawah. Biasanya macet di jalanan. Hari pertama dapat 1 juz sampai ngos-ngosan. Hari kedua setengah jus. Hari ketiga jus tomat sama jus. Kalau enggak latihan tilawah dari sekarang ini. Jus tomat sama soda susu lah gitu. Ini 3 bulan Anda melatih tarbiyah ruhiyah menghadapi Ramadan itu lebih penting. Yang kedua, laksanakan yang sunnah-sunnah. Ini biasanya bulan puasa masjid ini jadi tempat istirahat yang paling asik ini. Banyak menggelepar kalau kuliah zuhur di sini. Kenapa? Hidup segan mati tak mau. Karena gak terbiasa puasa Senin Kamis. Dan itu gak bisa dadakan, malah gak sehat puasa. Ibaratnya mobil baru keluar langsung dihantem. 5.000 km di atas 100 larinya, brum gitu, hancur-hancur tuh badan. Gak bisa, jadi harus dilatih dari sekarang. 3 bulan. You punya timing untuk tarbiyah. Kemudian qiyamul lail. Banyak yang jet lag menghadapi bulan Ramadan. Jet lag asli, jet lag. Orang kagak bisa tahajud, enggak biasa tahajud disuruh bangun jam 12 malam. Nunggu makan aja sambil tidur. Baru setelah nonton si Ulfa sama si Eko, hilang makna sahurnya, hilang. Enggak mendapatkan apa-apa. Karena memang ruhnya enggak ditarbiyah, ketakwaannya itu tidak dirawat. Jadi tentang qiyamul lail, tentang sedekah. Kalau saya belanja 10 ribu di Sogo, banyak atau sedikit? Kalau saya masukin krecek masjid 10 ribu, ceban, besar atau kecil? Besar. Harta milik siapa? Milik Allah. Kok harta yang titipan Allah kalau dibelanjakan untuk selain Allah kecil 10 ribu? Kalau dibelanjakan di jalan Allah kok besar sekali? Ilmu ekonomi mana yang telah masuk di kepala ini? Susah loh kalau gak ditarbiyah. Tarbiyah ruhiyah itu. Satu lagi, yang namanya dengerin ceramah kayak gini kan gratis. Enteng, ringan, lu boleh duduk mau celonjor, mau kayak duduk anjing, mau duduk pedagang, duduk boleh-boleh aja kan. Ringan sebetulnya. Terus menyampaikan ini lagi ke kawan tentang muraqabatullah kepada kawan yang gak hadir, sebetulnya enteng kan, mendengarkan nasihat dan menyampaikan ke orang lain. Tapi kenapa berat dikerjakan? Tapi kalau sudah dengerin gosip, sama siapa? Sanrina malah karma atau siapa namanya? Itu kalau sudah dengerin gosip itu mendelik matanya, padahal kan dia pakai emosi dan butuh energi dan menyampaikan gosip itu, padahal berat loh. Konsekuensinya kita harus menjadi predator dulu. Kita harus berevolusi untuk menjadi pemangsa bagi sesama. Tapi kenapa itu senang dikerjain? Dan koran-koran gosip itu cenderung disukai. Inilah, kita sering terperangkap dengan nafsu murah. Kita sering tidak menghargai diri dengan mental-mental rendah kalau ruh ini tidak ditarbiyah. Makanya saya pikir kuliah zuhur seperti ini mestinya satu orang 2,5 juta ini. Mulai minggu depan kita terapkan. Kalau enggak, gue gak mau datang. Wah, udah materi banget kan ceritanya kalau gitu. Tapi asli, sungguh, kalau boleh bahasa sehari-harinya, bahwa inilah yang membuat Anda menjadi orang yang berjiwa besar, lebih besar dari perasaan Anda sendiri. Materi-materi, ekspresi-ekspresi seperti ini yang membuat jiwa Anda lebih besar dari pikiran Anda sendiri. Ini yang membuat kita bisa menikmati hidup. Apalagi kalau feelingnya, zauknya sudah masuk ke Quran, nikmat banget. Saya punya metode Ar-Rahman untuk saya terapkan, dan saya gak kenceng-kenceng banget mempromosikannya, tapi saya pikir nanti saya juga yang kehabisan waktu. Namun saya merasakan dan menikmati betapa mahalnya memang mendapatkan hidayah Quran. Apalagi kalau hidup sudah mau nengok dan terbimbing sama hidayah Al-Quran, huruf per huruf, huruf per huruf, Anda bisa enjoy dalam kehidupan ini kalau mau kembali kepada Al-Quran dengan senantiasa bertilawah. Ya, semoga ini bisa terlaksana. Dan sebetulnya karena saya sering ke Astra, saya berharapnya materi Ar-Rahman itu yang cara efektif mempelajari Al-Quran itu ada di sini, tetapi saya juga tidak ingin promosi dan terlalu jauh karena nanti capek sendiri gitu kan. Namun ketika ketemu dengan orang yang feedbacknya sama, itu akan sangat menikmati. Cuma kalau itu udah pakai pelatihan, udah pakai modul, sudah pakai PR, sudah pakai absen, sudah pakai aturan main. Kalau yang kayak gini kan dengerin ceramah, perlu hati-hati. Bedanya berguru sama dengerin ceramah, hasilnya lain. Hasilnya beda. Jadi di masjid ini ada yang berguru. Kalau yang berguru kelihatan konsistensinya. Ada yang sekedar dengerin ceramah, ini efeknya pun berbeda. Nah, etika-etika dalam menuntut ilmu seperti ini bagian daripada muraqabatullah, tarbiyah rohiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika